Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din a'azani wa a'azakumullah, kita masih melanjutkan min karamin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tentang kedermawanan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemarin kita telah membaca 4 hadis bagaimana kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya memberikan kepada Safwan bin Umayyah 100 unta, kemudian ditambah lagi 100, ditambah lagi 100. 6 dalam upaya untuk agar mereka-mereka tertarik untuk masuk Islam. Yang awal mula orang-orang kafir masuk Islam ceritanya untuk kepingin mendapatkan dunia, maka tidak butuh waktu lama mereka-mereka pun nam cinta dengan Islam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kita sekarang masuk di hadis yang kelima, di halaman 83. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, lamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ghazwati Hunain, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Hunain, tabi'ahu al-a'rab, beliau diikuti oleh orang-orang A'rab, orang-orang Arab pedesaan, pegunungan, bukan orang kota. Yas'alunahu, mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa alja'uhu ila sajaratin, mereka pun mendesak Rasulullah sampai ke sebuah pohon. Fa khatifat rida'uhu, kemudian ridak beliau, pakaian atas beliau, naam khutifat, diambil. Ada yang menyebutkan khutifat ini sampai nyantol di pohon, terdesak oleh mereka orang-orang Arab sampai ridak beliau nyantol di pohon. Ada yang menyatakan khutifat di sini fa'ilnya, pelakunya adalah mereka yang menarik ridaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ala rahilati, dan beliau di atas tunggangannya. Faqala ruddu alayya ridai, kata beliau, kembalikan kepadaku ridakku. Dari lafaz ini menunjukkan yang mengambil mereka bukan nyantol di pohon. Kembalikan kepadaku ridakku. Atakshawna alaiya al-bahru, apakah kalian khawatir atasku, aku ini bahil, apakah kalian itu khawatir aku enggak akan ngasih apa yang kalian minta. Wallah, demi Allah, law kana li adadu hadil idhad na'aman, demi Allah, seandainya aku memiliki naaman, naam sebanyak hadhil idhad, pohon besar yang berduri. Dan kalau aku memiliki unta sebanyak durinya pohon ini, laqasamtu bainakum, aku akan bagikan kepada kalian semua. Nah, ini belum menyatakan seandainya aku punya unta sebanyak ini, sebanyak duri-duri yang ada di pohon ini, aku akan bagikan kepada kalian semua. Summa la tajiduni bahilan wala jabanan wala kazzaban. Kemudian kalian tidak akan mendapati aku bahil, tidak pula nakut, tidak pula pendusta. Rawahul Bukhari. Naam. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini menunjukkan taib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dermawan. Tidak perlu untuk dipaksa. Jika beliau punya, beliau akan kasih. Bahkan kemarin kita sebutkan akan hutang beliau untuk memberikan kepada sahabatnya yang kekurangan. Tatkala beliau belum bisa, belum ada untuk ngasih. Atau beliau berjanji untuk memberikan jika ada. Nah, ini semua menunjukkan kedermawanan Rasulullah SAW. Sehingga disebutkan tidak ada seorang pun yang putus asa tatkala meminta kepada Rasulullah SAW. Pasti akan dikasih. Kalau lagi tidak ada, beliau janji. Sebagaimana kisahnya Abul Haitham kemarin. Nah, beliau berupaya untuk memberikan apa yang diminta oleh umatnya. Baik, ini semua gambaran kedermawanan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga sebagaimana yang disebutkan kemarin, tatkala beliau memberikan banyak kepada Sofwan bin Umayyah, 300 unta ataupun juga bainal jabalain, di antara dua gunung, begitu banyak ternak yang diberikan. Sampai menyebutkan fa inna Muhammad yu'ti ata'an man la yakhshal faq. Muhammad itu memberikan pemberian yang tak takut dengan kemiskinan. Semuanya akan dikasih. Naam. Ini gambaran kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Yunfiku fis-sarra'i wad-dharra. Berupaya untuk berinfak dalam keadaan lapang rezekinya maupun dalam keadaan susah rezekinya. Berupaya untuk berinfak. Ini min sifatil muttaqin. Termasuk sifatnya orang-orang yang bertakwa. Baik. Kemudian yang terakhir. Bayaa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Jabir bin Abdullah fi jamalin law kana qad kalla fi safar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bayaa bertransaksi dengan Jabir bin Abdullah di ontanya, ontanya Jabir, jamalun lahu, lahu kembali ke Jabir, karena qad kalla fi safar, yang lelah dalam perjalanan. Faba'ahu iyahu bikada dirhaman. Kemudian dijuallah onta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian dirham. Walamma jaa tatkala sampai, jadi sampai di Madinah, yataqadahu saman, kemudian dibayar, baik uang apa uang penjualan transaksi onta itu, aqtahu samana wal jamal ma'an, diberikan kepadanya uangnya dan juga onta sekalian. Muttafaqun alaih. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Ada sini kisahnya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dalam peperangan. Dan Rasulullah itu biasanya beliau paling belakang untuk menyisir, mungkin ada jalan, mungkin ada yang orang-orang yang sudah kecapean. Naam. Sehingga disebutkan dalam Sahih Muslim, Jabir bin Abdullah, annahu kana yasiru ala jamal laqat a'ya. Jabir bin Abdullah menunggangi ontanya yang sudah lelah ontanya itu. Fa'arada ayusahibah. Kemudian Jabir bin Abdullah berkeinginan untuk melepaskan ontanya, sudah tidak kuat ontanya, mau dilepas. Falahikani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tersusul oleh Nabi, Nabi di belakang, tersusul berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada Ali, kemudian Rasulullah mendoakan ontanya ini. Wa darabahu, dipukul ontanya itulah Rasulullah. Fasara sayran lam yasir mislahu. Tiba-tiba unta itu berjalan dengan jalan yang tidak seperti biasanya. Cepat jalannya. Yang tadi sudah kelelahan, naam, sudah tidak kuat jalan, sampai Jabir berkeinginan untuk melepaskan untanya. Datang Rasul, didoakan, dipukul oleh Rasulullah, maka unta itu bisa berjalan dengan jalan yang cepat, tidak sebagaimana biasanya. Qala bi'nihi bi wuqiyah. Kata Rasulullah, jualah ini dengan wuqiyah. Wuqiyah, ini terjadi perbedaan pendapat, wuqiyah itu besarnya berapa? Berapa dirham? Ya, maka di sini disebutkan bikadza dirhaman. Zaman dulu dan zaman sekarang ini perbedaan, ada perbedaan berapa dirham. Nah, baik, ini menunjukkan bolehnya seseorang itu mengajukan ingin membeli barangnya seorang meskipun orang yang punya itu tidak berniat untuk menjualnya, meskipun orang memiliki barang itu tidak menyatakan pengen jual barangnya. Boleh kemudian seorang yang tertarik untuk menawar barang itu meskipun tidak ada ucapan dari pemilik barang untuk mau menjualnya. Sebagaimana ini Rasul langsung menyatakan, "Zaid, juallah ini kepadaku." Wa bi'tuhu bi'uqiyah. Kemudian aku pun, kata Jabir, menjualnya dengan uqiyah. Di dalam riwayat yang lainnya, tatkala Rasul menyebutkan, "Juallah ini kepada," kata Jabir, "sudah, ini untuk antum aja. Hadi lak ya Rasulullah. Ini untukmu ya Rasulullah." "La," kata Rasul, "jual kepadaku." Sampai kemudian terjadi transaksi jual beli. Nah, dengan biuqiyah. Kemudian wastasnaitu alaihi khumlanahu. Kemudian aku pun memberikan pengecualian, ya, agar onta ini bisa membawaku ila ahli, sampai ke keluargaku. Ini transaksinya di tengah jalan, belum sampai Madinah. Dan Jabir bin Abdullah memberikan syarat dijual, tapi syaratnya ini tak pakai dulu sampai aku nyampe Madinah. Ini bolehnya asyurut fil bayi yang sudah kita bahas. Memberikan persyaratan dalam transaksi jual beli, persyaratan yang dipersyaratkan oleh orang yang menjual atau orang yang membeli, yang itu tidak dari syariat. Nah, kalau dari syariat namanya syurutul bai, ini syurut fil bai. Baik, yang itu persyaratannya tidak boleh menyelisih syariat. Di sini, nah, persyaratannya ini tak jual, tapi syaratnya tak pakai dulu sampai ke Madinah. Ya, sampai ke Madinah. Sebagaimana kita bahas, kalau syaratnya itu tanpa batas, tidak boleh. Nah, ini tak pakai sampai aku mendapatkan unta lagi, ini tidak boleh. Karena tanpa batas. Hey, bisa satu minggu, bisa dua minggu, bisa satu bulan, bisa satu tahun. Jika tidak mendapatkan unta, akan dipakai terus. Ini tidak boleh kalau syarat demikian. Ini syaratnya sampai ke Madinah. Berbatas waktu. Falamma balagtu ataitu bil jamal. Tatkala aku sampai ke keluargaku, maka ataitu Rasulullah itu. Dan itu sudah dibeli Rasulullah. Fa naqadani tsamanahu. Maka dibayar kontan. Nah, mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa rajatu. Aku pun pulang. Dapat uangnya, kontannya diserahkan, aku pun pulang. Farsala fi athari. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seorang di belakangku. Faqala atrani makastuka la akhuduka aljamala khud jamalak. Kemudian orang itu pun memberikan unta itu kepada Jabir bin Abdullah. Khud jamalak wa darahimak. Ambillah untamu dan ambillah dirhamu fawalak. Ini untukmu. Di Rasul bayar ontanya dan onta itu tidak diambil Rasulullah, diberikan kepada Jabir bin Abdullah. Nah, transaksinya jual beli, baik dibayar uangnya oleh Rasulullah tapi ontanya dibalikkan kepada Jabir bin Abdullah. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah, ini dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, transaksi jual beli, beliau bayar kontan, barangnya tidak diambil, diberikan kepada pemilik barangnya. Gambaran baik karam sifat dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, dalam keadaan sebagaimana yang sering kita bacakan dan juga dari kitab Targhib wa Tarhib, bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sosok yang bergelimang harta. Beliau sangat-sangat-sangat dan sangat kekurangan. Tapi lihat bagaimana kedermawanan beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sifat kedermawanan tidak hilang dengan susahnya perekonomian. Tetap memberikan apa yang terbaik. Nah, untuk kaum muslimin. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, sehingga pantaslah kalau kemudian Allah menyatakan wa innaka la ala khuluqin azim. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak yang mulia. Baik, selesai tentang kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya sebagian contoh. Ya. Maka mu'alif pun memberikan judul kutuf. Kutuf itu petikan sedikit, ya. Satu petikan aja, nggak banyak, sehingga yang ditampilkan kita itu hanya sebagian kecil dari sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian kecil contoh dari kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak naam sifat-sifat terbaik beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Qala rahimahullah al-haya'u 'inda ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasa malu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang kita akan melihat bagaimana sifat malu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Beliau membawakan satu ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Qala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'dana lakum ila tu'amin ghayra nadhirina inah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, Janganlah kalian masuk ke rumah-rumah Nabi illa kecuali ayyudzana lakum, kecuali diizinkan untuk kalian ila ta'amin, diizinkan ila ta'amin ya, untuk diizinkan masuk untuk makanan, untuk makan-makan, ghairu nadirina inahu, nah selain menunggu sampai masaknya makanan itu. Walakin idza du'itum, akan tetapi jika kalian dipanggil, fadkhulu, maka masuklah. Wa idza ta'intum fantasyuru, jika kalian sudah selesai makan, fantasyuru, maka bubarlah, cepat pulanglah. Wala mustanisina li hadis, dan jangan kalian memperpanjang-panjang pembicaraan. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi, yang demikian itu menyakiti Nabi. Fastahi minkum, maka beliau malu terhadap kalian, malu untuk ngusir kalian. Beliau malu kalau untuk minta kalian cepat pulang. Wallahu la yastahi minal haq, dan Allah tidak malu dari al-haq. Ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah tatkala membawakan tafsir ayat ini, beliau menyebutkan ya'muru ta'ala ibadahu al-mu'minin bit-ta'addub ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi duhuli buyutihi, tatkala masuk ke rumah-rumah beliau, rumah-rumah beliau, rumah-rumah istrinya. Faqala ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'dana lakum bila tu'amin ay la tadkhuluha bighair idnil dukhul fiha, jangan kalian masuk tanpa izin untuk masuk ke rumahnya beliau. Naam. Li'ajli tu'am, untuk tujuan makan misalnya. Jangan masuk sampai diizinkan. Wa idzan la takuna nadirina inahu ay muntadirina, jangan sampai kalian menunggu-nunggu lintidaratchi, untuk sampai matangnya makanan itu. Naam. Kata beliau, maknanya annakum la tadkhulu buyutan nabi illa bi syartain. Kalian tidak masuk ke rumah Nabi kecuali dengan dua syarat. Al-idnu lakum bid-dukhul, dapat izin untuk masuk. Wa yakuna julusukum bi miqdaril hajah, dan duduknya kalian di situ sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Naam. Tidak boleh lama-lama. Sehingga Allah menyatakan walakin da'aitum fadkhulu, akan tetapi jika kalian dipanggil maka masuklah. Fa idza ta'aitum fantasiru, jika sudah selesai makan maka bubarlah. Naam. Jangan kemudian memperpanjang pembicaraan. Jangan panjang-panjang di rumahnya Rasulullah, jangan lama-lama di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian ini disebutkan sa'di qabla ta'ama ba'dahu, sebelum makan dan setelah makan. Jangan kelamaan, sebelum makan ngobrol panjang dan setelah makan demikian pula. Naam. Dan itu faedahnya inna dzalikum, bahwasanya hal itu nunggunya kalian di rumah Rasulullah dengan waktu yang lama, kana yu'dhin nabi, itu akan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fayastahi minkum, beliau malu ya, untuk menyatakan kalian ukhruju, untuk mengatakan kalian harus pulanglah, kalian pulanglah, malu beliau untuk mengusir kalian. Sehingga harus tahu diri, harus sadar diri, ya, tidak boleh lama-lama di rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Baik, sampai ini ayatnya panjang ya. Baik. Intinya di situ beliau malu untuk mengusir para sahabatnya agar cepat-cepat pulang meninggalkan rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang kedua, karena Sallallahu Alaihi Wasallam asad hayaan minal adra fi hidriha, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau lebih pemalu dibandingkan gadis dalam pingitannya. Wa kana idza kariha syai'an, dan beliau jika tidak menyenangi sesuatu, arfi wajhi, kami mengetahui dari wajah beliau. Naam. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Di sini disebutkan Rasulullah itu lebih pemalu dibandingkan para gadis yang dipingit. Para gadis yang belum menikah itu sangat malu karena tidak pernah berinteraksi dengan kaum laki-laki. Dan lebih pemalu Rasulullah SAW. Jadi rasa malu yang ada pada Rasulullah itu melebihi malunya seorang gadis yang tinggal di rumahnya, yang tidak pernah keluar rumah. Ini mereka-mereka yang punya rasa malu. Tidak dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang keluyuran keluar rumah, tidak. Karena mereka tidak punya rasa malu. Tapi dibandingkan dengan seorang gadis yang dipingit yang tidak pernah keluar rumah, itu sudah luar biasa rasa malunya. Tapi Rasul lebih besar rasa malunya dibandingkan Naam, kaum perempuan itu. Dan disebutkan di sini, kalau Rasulullah SAW itu membenci sesuatu, tidak senang dengan sesuatu, arafnahu fi wajhi, kami tahu wajah beliau akan berubah. Beliau enggak tega untuk mengucapkan dengan lisannya karena beliau malu. Maka sahabat sadar, oh ini kalau Rasul itu wajahnya demikian berarti beliau lagi enggak senang dengan ini. Maka faham para sahabat. Nah, itu rasa malu yang ada pada Rasulullah SAW. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Al-haya itu adalah khuluqun akhlak yang yab'asu ala tarkil qabih, yang dia membangkitkan, mengakibatkan meninggalkan sesuatu yang jelek. Bayamna minat taksir fi haqqil haqqi, dan menghalangi untuk tidak menjalankan hak orang lain yang memang punya hak. Itu namanya al-haya. Dia haya itu, malu itu adalah yang bisa membangkit kita untuk tidak menjalankan sesuatu yang tercela. Itu namanya malu. Nah, kalau seorang punya sifat haya, maka dia malu kalau menjalankan sesuatu yang itu di mata masyarakat dianggap jelek. Dan memang sejatinya jelek. Dan dia tidak akan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia malu. Nah, itulah al-haya. Baik. Al-haya itu bukan minder sehingga dia tidak menjalankan kewajiban karena malu. Itu bukan malu yang dimaksudkan ini. Dia tidak memberikan hak seseorang karena malu memberikan hak orang lain. Bukan itu yang disebut di sini, yang dimaksudkan di sini. Nah. Kalau malu yang modelnya demikian, itu dha'fun, itu kelemahan, bukan rasa malu. Itu lemah dia. Naam. Rasa malu itu yang bisa membangkitkan, yang bisa mencegah seorang untuk tidak berbuat kejelekan. Itu namanya al-haya. Naam. Ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Maka di sini kita tidak diperkenankan untuk menjalankan sebuah perbuatan yang itu di mata masyarakat ya, itu teranggap sebagai perbuatan yang jelek. Secara urf, secara kebiasaan di masyarakat itu jelek, maka tidak boleh dijalankan. Nah, itu al-haya. Dan Rasulullah SAW, na'am, di sini beliau asad hayaan minal adra' fi hidriha. Baik. Qala rahimahullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-haya' minal iman. Wal haya' khairun kulluh. Rawahu Muslim. Rasa malu itu termasuk keimanan. Wal haya' khairun kulluh. Dan rasa malu itu baik seluruhnya. Rasa malu itu baik seluruhnya. Baik, ini al-haya yang tadi kita sebutkan definisi haya. Yang dengan rasa malu itu mencegah seorang untuk berbuat jelek. Baik kepada Allah dengan melanggar perintahnya maupun kepada hamba-hamba Allah. Kalau kemudian seorang tidak tahu sebuah permasalahan dalam masalah agama, kemudian tidak mau bertanya, naam, menghalangi untuk bertanya sesuatu yang wajib untuk dia jalankan sehingga dia tinggalkan, itu bukan al-haya yang dimaksud di sini. Itu dha'fun, itu kelemahan. Maka tidak boleh seorang terhalangi untuk menanyakan keperluan agamanya yang itu wajib bagi dia untuk diketahui dengan alasan malu. Itu bukan malu, itu lemah. Nah, kalau malu itu bahkan dia harus tanya ya. Dia harus tanya untuk keperluan-keperluan yang harus dia jalankan. Nah, ini ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan, innal haya la yajuzu ayyamna al-insan min as-su'al an dini. Rasa malu itu tidak boleh untuk menghalangi seorang bertanya tentang agamanya. Fi ma yajibu alai, pada apa-apa yang wajib baginya tidak boleh. Sehingga dia tidak bertanya suatu ilmu agama yang itu wajib bagi dia. Li'anna tarka su'al an-din fi ma yajibu alai sahaya. Karena meninggalkan bertanya tentang agama pada apa-apa yang itu wajib, itu bukan termasuk malu. Walakinnal khaurun, tapi itu kelemahan, bukan malu itu. Allah Subhanahu wa taala la yastahi minal haq. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Naam. Sehingga ikhwani fillah azani wa a'azzakumullah, sebagaimana disebutkan Mujahid, bahwasanya tidak akan bisa mendapatkan ilmu mustakbir dan mustahyin, orang-orang yang sombong dan orang-orang yang malu. Naam. Ini tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Baik. Khani fi dina azani wa a'azzakumullah. Al-haya khairan kullu. Rasa malu itu akan mendatangkan segala kebaikan. Al-haya itu semuanya baik. Karena menghalangi seorang untuk berbuat jelek. Menghalangi seseorang untuk berbuat salah. Naam. Untuk melanggar larangan-larangan Allah. Untuk menyakiti hamba-hamba Allah. Al-haya khairun kullu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-haya minal iman. Wal iman fil jannah. Rasa malu itu termasuk bagian dari keimanan. Dan iman itu fil jannah. Disebutkan oleh syarih, al-iman ay ahlu, ahlul iman itu fil jannah. Orang yang beriman itu di dalam surga. Wal bada'u minal jafa. Wal bada' bada' adalah al-fukhsu, berkata keji. Nah, minal jafa termasuk jafa. Jafa itu khilaful bir, lawan dari kebaikan. Jafa itu kaku dan keras hatinya. Nah, wal jafa finnar, dan orang yang kaku keras hatinya itu finnar, di dalam neraka. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala hasanun sahih. Baik. Wal jawab finnar ini imma beberapa saat di dalam neraka karena dia masih muslim, wa imma abadan, mungkin juga selamanya karena dia kafir, ya, selamanya dalam neraka. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al haya'u wal iman kurina jami'an. Rasa malu dan keiman itu digandeng semuanya, bergandengan. Fa idza rufi'a ahaduma, kalau salah satunya diangkat, rufi'al akhar, terangkat yang lainnya. Ini senantiasa bersama. Rasa malu dan keiman. Maka tadi disebutkan al haya' minal iman. Rasa malu itu termasuk bagian dari keimanan. Sehingga idza dha'al haya', jika rasa malu itu hilang, baik, maka hilang pula keimanan, sebagian keimanannya, karena tidak memiliki rasa malu. Nah, ini al haya wal iman kurina jami'an, keduanya digandengkan. Rawahul Hakim wal Baihaqi wa shahahu al Albani. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al haya la yati illa bi khairin, muttafaqun alaihi. Rasa malu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Seseorang tatkala mempunyai haya, rasa malu, maka yang datang kepadanya adalah segala kebaikan. Naam. Al-haya itu akan mendatangkan kebaikan. Haya yang benar, ya, yang tadi kita gambarkan. Baik. Sehingga disebutkan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, fal haya minallah, maka rasa malu terhadap Allah itu, yujibu lil abdi ayyakuma bi ta'atillah, mewajibkan seorang hamba untuk taat kepada Allah jika dia memiliki rasa malu kepada Allah. Wa ayantahiya amma nahallah, dan dia akan berhenti dari apa-apa yang dilarang oleh Allah karena dia memiliki rasa malu kepada Allah. Wal haya minan nas, adapun rasa malu kepada manusia, yujibu lil abdi ayastamilal muru'ah, maka wajibkan seorang hamba untuk menggunakan muru'ahnya. Wa ayaf'ala ma yahmiluhu wa ma yujammiluhu, dan akan membawa dia untuk menjalankan sesuatu yang baik. Wa yuzayyinuhu indan nas, menjalankan perkara-perkara yang dianggap baik oleh manusia. Tidak berupaya untuk melanggar, ya, norma-norma yang ada di masyarakatnya. Nah, itu imbas dari adanya al-haya, rasa malu. Ya. Baik, maka boleh sebutkan al-haya la ya'ti illa bi khairin. Al-haya khairun kullu. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-haya wal-i su'batani minal iman. Rasa malu dan al-ibtiat anil kalam muhlik, disebutkan itu di dalam kurung di bawah. Al-i itu maknanya menjauhkan diri dari ucapan yang membinasakan. Itu maknanya. Wal bada'u wal bayanu su'badai minan nifaq. Al bada'ah tadi disebutkan al-fuksyu, berucap dengan ucapan keji. Wal bayan itu disebutkan di halaman 85. At-ta'amuk fil kalam nifaqan, berdalam-dalam dalam ucapan, ya, nifaqan. Baik. Rawah Ahmad wa ghairu wa shahih Dzahabi wal Albani. Disebutkan di dalam muallif wal makna annal haya wa qillatul halam min syu'abil iman. Maknanya bahwasanya rasa malu dan sedikit berbicara itu termasuk cabang-cabang keimanan. Wal fuhsyu wa tasadduq fil kalam, berkata keji dan berdalam-dalam dalam ucapan, min su'abin nifaq, termasuk cabang-cabang kemunafikan. Sehingga rasa malu dan tidak berbicara dengan pembicaraan yang keji termasuk min alamatil iman, termasuk tanda-tanda dari keimanan. Naam. Qala wa an ya'la bin Umayyah qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaghtasilu bil barazi ay bil fadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melihat seorang laki-laki yang sedang mandi di baraz. Baraz adalah al-fadha, tempat yang terbuka. Tempat luas yang terbuka. Mungkin di tidak di sebuah bangunan, ya, di luar di alam bebas mandi. Naam. Baik. Fasa'idal mimbar. Kemudian beliau naik mimbar. Fahamidallah wa asna alaih. Kemudian beliau memuji Allah. Wa asna alaih dan mensucikan dari sifat-sifat kejelekan yang dari Allah. Summa qal. Kemudian beliau menyatakan. Innallaha hayyun sittirun. Sesungguhnya Allah itu hayyun sittirun. Yuhibbul haya wa sitr. Allah itu mencintai al-haya, rasa malu, dan at-tasattur, ya, menutupi. Fa idza ghtasala ahadukum falyastatir. Kalau salah satu di antara kalian mandi, hendaknya dia menggunakan sitar, penutup. Rawi Ahmad wa ghairuhu wa hasan sanad al-Albani fil miskah. Naam. Ikhwani fi din, azani wa a'azakumullah. Baik. Di sini Rasulullah menjumpai seseorang yang mandi tanpa sitar, tanpa penutup, ya, mandi di alam bebas tanpa penutup. Naam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Ini disebut khutbatul aridah. Ya. Beliau kemudian menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hayyun. Baik, maknanya karimun. Allah itu berinteraksi dengan hamba-hambanya. Naam. Dengan memberikan maaf kepada hamba-hambanya. Malu, ya. Malu tidak sebagaimana sifat yang ada pada makhluknya. Dan sitir. Naam. Sitir menutupi, ya. Menutupi aib hamba-hambanya. Yang disebutkan para ulama, innallaha tabaraka wa ta'ala, maknanya innallaha tabaraka wa ta'ala tarikun lil qaba'ih satir lil uyub wal fadha'ih. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan lil qaba'ih, kejelekan-kejelekan, satir lil uyub, menutup aib-aib, aib-aib hambanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yuhibbul haya wa tasattur minal 'abdi, mencintai rasa malu dan menutupi dari hambanya. Li'annauma khoslatani, karena keduanya adalah perangai. Tufdian bi ila tahalluq bi akhlaqillah. Keduanya perangai akan mengantar kepada berakhlak sebagaimana Allah sebutkan. Naam. Di sini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat ada seseorang yang berbuat keliru mandi di luar tanpa penutup, beliau tidak mendatangi fulan ini kemudian menasihati fulan, tapi beliau berkhutbah. Kenapa demikian? Biar manfaatnya untuk banyak orang, bukan terkhusus fulan ini. Jadi disampaikan dalam bentuk khutbah beliau. Bentuk khutbah tapi diingat, bukan ta'yin. Jangan seperti fulan, bukan ditunjuk orangnya. Tidak disebutkan nama, tapi disebutkan perbuatan. Yang kemudian faedahnya itu meluas, bisa diambil oleh orang banyak. Bukan hanya orang yang terjatuh dalam kesalahan. Orang yang terjatuh dalam kesalahan, Yang lainnya tidak mengetahui siapa fulan ini, karena Rasul tidak menyebutkan. Tapi orang yang telah menjalankan perbuatan yang disebutkan Rasulullah, dia merasa dan harus merasa, karena itu nasihat. Harus merasa, tersinggung, harus tersinggung, karena salah. Kalau kemudian nggak tersinggung ini berbahaya, hatinya membatu yang tidak bisa terpengaruh dengan azhar, dengan kalamullah dan kalam Rasul. Nah, yang namanya nasihat memang harus tersakiti hatinya. Nah, ini ikhwan fillah na'azani wa a'azakumullah, sampai diibaratkan seperti orang yang terluka. Nah, luka ada pada kulitnya kemudian disiram dengan obat. Panas dia, memang panas ya, itu resikonya. Dan itu obatnya. Dia harus terima. Nah, ini manfaatnya untuk orang banyak. Baik, dari hadis ini ikhwan fillah na'azani wa a'azakumullah, beliau menyatakan faidahta salah adukum fal yastatir. Kalau salah satu diantarkan mandi, hendaknya menggunakan sitar. Sehingga sebagian para ulama mandi di tempat manapun hendaknya pakai pakaian, karena malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian para ulama menyebutkan demikian. Mandi di kamar mandi tetap pakai pakaian. Nah, karena malu kepada Allah. Baik. Sebagian menyatakan tidak bermakna demikian. Kalau mandi di tempat yang terbuka harus pakai sitar biar tidak kelihatan orang lain. Tapi kalau di kamar mandi yang tertutup, maka boleh untuk tidak berpakaian karena tertutup. Karena tidak dijumpai di tempat manapun seorang manusia pun yang mandi tanpa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Ya. Enggak ada, mau cari tempat manapun Allah melihatnya. Maka di tempat yang terbuka dia harus tertutup dari pandangan orang yang tidak halal untuk melihatnya. Tapi di tempat yang kemudian tertutup, baik, maka boleh dia nam untuk melepas pakaiannya. Meskipun kalau dia misalnya tetap menggunakan pakaian, ya tidak ada masalah. Nah, dia mandi, dia mandinya tetap dengan menggunakan pakaiannya, baik, mengamalkan hadis ini dengan pemahaman beberapa ulama, ya tidak masalah. Baik, dalam rangka malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, masih menyisakan beberapa hadis tentang al haya yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.